السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, marilah kita berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kitab suci, nikmat Al-Quranul Karim, nikmat wahyu, banyak kita yang lupa, hadirin sekalian, bahwa di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada kita, itu adalah Allah memberikan kita kitab suci. Allah menurunkan kita Al-Quranul Karim, kesempatan mengkaji ayat-ayat Allah, kesempatan mempelajari, membaca, mentadabburi. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi. Dan tidaklah kami turunkan kepada engkau Alkitab, kitab suci, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka tentang hal-hal yang mereka perselisihkan. Wa huda, dan sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Warahmah, dan sebagai bentuk kasih sayang. Tapi gak ke semua orang nih, hadirin. Kepada siapa? Liqaumin yu'minun. Untuk kaum yang beriman ternyata. Jadi kami turunkan Al-Quran, atau aku turunkan kitab suci, atau kami turunkan kitab suci kepada engkau agar engkau tuh, atau agar engkau menjelaskan solusi jalan keluar dari masalah-masalah yang diperdebatkan selama ini, diperselisihkan selama ini, yang menjadi pro dan kontra selama ini, menjadi keributan misalnya selama ini. Dan tujuan kitab suci itu diturunkan sebagai petunjuk dan sebagai kasih sayang. Makanya ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tapi seringkali kita yang bodoh ini tuh gak bisa nangkep itu, hadirin. Makanya kita jarang baca Quran. Bahkan gak bisa baca Quran dan gak punya waktu untuk belajar. Allah mau menyayangi kita, tapi kita gak mau disayang. Itu kan repot. Lalu begitu ada masalah, ngedumel. Dan yang lebih menggelitik lagi, begitu ada masalah nyalain Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengatakan, kami turun, tidaklah kami turunkan Alkitab, kitab suci itu, kecuali agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka tentang masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Ya, jadi kalau Anda gak baca Quran, ya Anda gak pernah tahu solusi dari masalah yang selama hidup kita ini kita perselisihkan, kita perdebatkan. Ya, karena kuncinya itu di Al-Quran itu. Makanya Al-Quran sebagai petunjuk, wahuda, kata Allah. Sebagai petunjuk. Dan kasih sayang bagi orang yang mau beriman. Nah, itu ironinya manusia ya. Allah memberikan Al-Quran untuk menyayangi mereka, tapi mereka gak mau disayang, itu masalahnya. Gak mau disayang. Kok bisa? Ya gak mau belajar, ya gak mau disayang, itu artinya. Gak mau baca Quran itu berarti gak mau disayang. Gak mau belajar Al-Quranul Karim itu berarti gak mau disayang. Karena itulah bentuk kasih sayang. Kan ada ibu mengatakan, tidaklah ibu mau peluk kamu nak, kecuali karena ibu sayang sama kamu. Ini anak kamu dipeluk. Ibu jangan deket-deket gitu. Ayo sini ibu peluk, gak mau. Gitu. Ya, kira-kira begitulah. Diajak belajar Quran, gak ada waktu. Gak mau baca. Tapi giliran ada masalah, pening sendiri. Curhat panjang lebar. Bicara sana sini, ya Anda gak mau disayang. Ya, jangan salahkan siapa-siapa. Diajak kajian gak mau. Diajak mengkaji ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, gak ada waktu. Ya kalau orang udah gak mau disayang, ya susah hadirin. Ya tanggung sendiri resikonya gitu loh. Jadi ini tuh bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang. Kalau harta itu Allah kasih ujian, nah itu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak itu ujian, nah itu. Tapi kalau Al-Quran Allah turunkan, ilmu Allah turunkan untuk menyayangi rahmah. Jadi orang yang kerjaannya tiap saat nyari duit aja dan gak pernah punya waktu untuk mengkaji Al-Quran, duduk di majelis ilmu membaca Al-Quran, berarti itu hidupnya tuh hobinya nyari ujian gitu hadir. Dan gak mau disayang sama Allah. Ternyata ada orang yang begitu ya. Padahal dulu waktu sekolah tuh kalau ujian gak pernah masuk dia. Gitu. Kalau minggu depan ujian anak-anaknya, belum siap bu guru gitu. Pak guru, 2 minggu lagi dong gitu. Jangan minggu depan, 2 minggu lagi. Ngelobi. Ketika diajak ujian, padahal mungkin ujiannya juga pelajaran yang relatif mudah dikuasai, tapi kita gak mau. Nah kok hidup nyari ujian terus itu loh gitu. Kalau di sekolah ngindarin ujian. Pas hidup nyari-nyari ujian. Tanpa bekal. Gak apa-apa kalau pakai bekal. Ini tanpa bekal. Kan Allah yang berfirman. Itu harta, itu ujian. Al-Quran, kasih sayang. Nah kita ini hidup ini kebolak-balik. Gak apa-apa cari uang tuh gak apa-apa hadirin. Ni'mal malu soleh lil mar'i soleh. Sebaik-baik harta yang baik itu di tangan orang soleh. Tapi kalau siap dengan konsekuensi, ya namanya mau ujian ya belajar dong. Namanya gue mau ujian, masa gak belajar? Latihan gitu. Ujian roll ke depan, roll ke belakang, pelajaran olahraga kapan? Minggu depan, ayo kita latihan dulu ya, gitu. Cari matras, roll ke depan, roll ke belakang. Nah, itu. Adapun ujian nggak pakai belajar, ya, itu hanya buat kita babak belur, hadirin. Ya sama. Orang hidup nyari duit terus, nggak pernah belajar, nggak pernah mengkaji, nggak pernah menuntut ilmu. Ya kira-kira seperti orang ujian fisika gak pernah belajar lah. Itu kayak orang ujian akuntansi gak pernah mau belajar pembukuan. Ya kalau ada apa-apa jangan celak kecuali diri Anda, kata para ulama. Oleh karena itu semoga kita benar-benar bisa menangkap pesan bahwa kita nih mengkaji Riyadus Salihin yang isinya itu firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu aja intinya. Ini buku inti. Isinya itu cuma dua. Ayat-ayat Allah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti memang Allah inginkan kebaikan buat kita. Dan Allah ingin memberikan kasih sayangnya kepada kita. Dan kita pun ingin disayang, itu poinnya. Ya, kalau kita berjuang gitu, ikut kajian, berarti emang benar nih kita pengen disayang. Disayang sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ikut kajian ngantuk, Ustaz, ya setengah-setengah lah pengen disayang. Mungkin. Jadi makanya ikut kajian itu bukan tentang retorika ustadznya. Ini kita pengen disayang sama Allah. Intinya tuh di ilmunya itu loh. Lihat Al-Imam Nawawi rahimahullah menulis Riyadus Salihin. Isinya apa? Ayat Quran, hadis, ayat Quran, hadis. Nggak ada apa diksi-diksi yang menarik perhatian indera kita tuh nggak ada. Ada Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Gitulah hadirin. Hadirin semoga kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal, dan kita jujur memang kita pengen disayang sama Allah. Itu hadirin Allah muliakan. Dan kita sudah menyelesaikan hadis tentang setiap istri yang wafat dalam kondisi suaminya ridho, niscaya dia akan masuk surga. Hadith Ummu Salamah. Dari suami beliau sallallahu alaihi wasallam, suami dan rasul Nabi kita alaihi salatu wasallam. Dan kemarin kita jelaskan pentingnya suami itu menanamkan nilai ke istri. Didik istrinya. Lalu nanti istrinya bukan hanya berubah jadi baik dengan topik, tapi juga nyampein ke yang lain. apa hasil apa yang dididik suami itu di-share ke yang lain, dijelaskan ke yang lain. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Makanya ini menunjukkan ada komunikasi suami istri, dan komunikasinya nggak receh gitu loh hadirin. Nilai yang disampaikan. Konsep pola kehidupan. Jadi istri pun dididik, dibimbing, dan dengan taufik Allah jadi gitu. Dan istri secara fitrah itu siap dididik hadirin. Betul, likulli qa'idatin mustathnayat, setiap kaidah ada pengecualian. Seperti istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Tapi itu kan anomali, pengecualian. Oleh karena itu ini yang perlu kita tanamkan. Dan bagi istri, cari ridho suami. Setelah cari ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Bagi suami, solehkan diri kita sehingga ridho kita itu selaras dengan ridho Allah. Bagi istri atau bagi wanita, makanya cari suami itu yang benar-benar ngejalanin tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cari ridhonya tuh enak hadirin. Memudahkan kita, karena ridhonya suami itu tujuan setelah cari ridho Allah. Dan kalau sudah menikah ya terus berusaha di kotak masing-masing dan cari ridho suami selama tidak bertentangan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, bagi suami, hendaknya dia menyampaikan ke istrinya, kalau saya ridho saya berbeda dengan ridho Allah, cari ridho Allah. Kalau saya di atas jalan Allah, fa'inuni, support saya. Kalau saya terlempar atau keluar, fasad di dunia, tolong ingatkan saya. Itu baru pemimpin sejati, baik di rumah tangga atau di bidang yang lain. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan statement terakhir itu kita ambil dari riwayat yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kita buka sesi tanya jawab hadirin Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ustaz wa iyyak. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, seluruh ulama, dan semoga Allah merahmati ustaz. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Keluarga, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, fikir barakallah. Afan ustaz izin bertanya, bagaimana ciri-ciri laki-laki taghaful ketika kita sedang memilih calon suami? Bagaimana cara mengetesnya dia tipe laki-laki taghaful atau bukan? Dan Ustaz, apa benar istri soleh itu bukan hanya status tapi sudut pandang dan pola pikir? Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, taghaful kita sudah jelaskan bersama-sama adalah salah satu akhlak yang mulia. Salah satu akhlak yang mulia dan sangat mulia. Dan itu akhlak seorang mukmin. Akhlak seorang mukmin. Hadirin Allah muliakan. Dan maksudnya adalah ya pura-pura lalai karena tidak ingin mempermasalahkan semua masalah. Gak ingin membahas dan memperpanjang seluruh kesalahan. Karena kesalahan gak semuanya harus diangkat, hadirin. Dia gak ingin mengkritik semua hal gitu. Padahal dia punya kemampuan untuk itu. Dia hanya membahas hal-hal yang penting, yang substansi, yang memang harus dibahas. Sebagaimana nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'aradu an ba'd." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat seluruh hal yang berkaitan dengan istrinya. Dan itu penting, salah satu akhlak yang mulia. Nah, cara melihat adalah ketika ada masalah atau ketika ada kekurangan, dia tuh ngebahas itu apa enggak? Pertama, bukan ngebahas. Dia tuh sadar apa enggak itu ada sebuah kekurangan, ada sebuah miss misalnya, ada miskom dan seterusnya. Dia sadar enggak itu ada miskom? Kalau dia sadar, pertanyaan berikutnya dia angkat enggak? Kalau dia enggak angkat, coba kita renungkan lagi. Apa penyebab dia gak angkat masalah tersebut atau miss tersebut? Oh, ternyata memang miskomunikasi kemarin ya biasa aja, bukan hal-hal prinsip. Ya wajar lah, setiap ada interaksi pasti ada miskomunikasi. Jadi memang orang tuh tagoful tuh artinya tuh orang tuh tahu ada sesuatu, tapi dia putuskan untuk tidak membahas segala kekurangan. Tapi kalau dia gak sadar, aku tuh kemarin berapa kali buat kekeliruan didiemin loh sama calonku, dan ketika di cross check emang dia gak sadar, itu bukan tagoful, itu goflah gitu. Itu memang lalai, itu laki. Nah, itu bahaya. Ini apa, laki-laki ini atau istri mungkin, tapi ini sangat lebih urgent dimiliki oleh suami karena dia pemimpin. Itu dia tahu. Makanya kalau dia mau ngebedah ubun, dari ubun-ubun sampai jempol kaki itu bisa, tapi dia gak mau. Dia gak mau. Bukan karena dia. Dan dia gak takut. Tapi dalam hidup sekali lagi, gak setiap kekurangan itu diangkat. Jadi memang butuh dinamika, butuh ada sesuatu. Makanya kan masalah dalam proses pernikahan itu sebenarnya sangat positif dan sangat menguntungkan setiap calon. Khususnya kalau kita belum terlalu mengenal calon kita atau belum terlalu dalam mengetahui tentang dia. Beda kalau misalnya kita satu dari dulu tuh misalnya satu lingkungan. Ada banyak misalnya seseorang menikah dengan sepupunya. Dan sepupu kan bisa menikah. Bukan mahram. Dan ada banyak. Jadi dari kecil udah tahu siapa calon suami, si laki-laki tahu calon istrinya, istri calon tahu suaminya. Ya mungkin tidak terlalu di ini. Tapi kalau yang memang baru mengenal dan seterusnya dan berusaha menjaga diri dari zina dan segala hal mengarah pada zina dan khawatir fitnah, masalah dalam proses pranikah itu positif. Karena dengan adanya masalah kita bisa membaca calon kita. Kalau gak ada masalah sulit sekali kita tahu ini orang gofla atau tak goful gitu loh. Ini orang lalai atau pura-pura lalai. Ternyata lalai beneran, hadirin. Aku tuh terharu banget deh sama kamu, Mas. Kamu tuh gak pernah meributkan masalah-masalah yang kemarin terjadi. Emang ada masalah ya? Nah kan, aku semakin cinta sama kamu. Kamu semakin gak ngebahas. Gak serius-serius, emang kemarin tuh ada masalah? Iya ada. Loh kok kamu gak bilang? Ribut gitu loh. Ha, ini berarti goflah. Bukan tagoful. Jadi butuh itulah. Adapun istri soleh itu bukan hanya status tapi sudut pandang dan pola pikir, ya jelas lah hadirin. Artinya istri soleh kan bukan name tag atau spanduk atau apa. Namanya siapa? Apa? Solehah. Nama panjangnya istri solehah. Bisa aja kan namanya. Nama orang tuh istri solehah, bisa aja. Gitu loh. Bapaknya kasih nama itu mungkin karena cita-cita gak jadi kenyataan sama emaknya gitu. Yaudah pokoknya anak perempuanku tuh harus jadi istri soleha. Udah nama anaknya panggilannya si soleha, namanya panggilannya soleha. Nickname-nya soleha, panjangnya istri soleha. Gitu loh. Di name tag, di KTP istri soleha gitu. Ya bukan itulah hadirin. Istri soleh itu kesesuaian dan keselarasan antara ilmu dan amal itu. Ketaatan dan keimanan. Iman yang ditunjukkan di depan suami atau di belakang suami. Itu istri soleh. Dan apakah ada kaitan dengan pola pikir? Jelaslah hadirin. Kata para ulama, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim dan lain-lain, pola pikir itu anak tangga awal untuk melahirkan kesolehan. Artinya apa? Kalau salah dalam berpikir, maka akan salah dalam mengeksekusi, dalam beramal. Ya simpel aja, mas-mas, kenapa tadi itu sholat apa 4 rakaat jam 11 siang salat zuhur tadi? Iya tadi salat zuhur, Mas, jam 11, Mas. Oh, belum masuk waktu zuhur. Aku pikir sudah masuk waktu zuhur. Aku pikir. Jadi salah berpikir itu akan melahirkan amalan yang salah juga. Belum waktu zuhur ya, Mas? Ya belum, itu lihat jam 11. Aku pikir udah masuk. Tadi aku dengar azan kayaknya. Oh, itu ringtone temanku azan gitu loh. Oh, itu bukan azan di masjid sebelah, bukan. Jadi sekali lagi, kesalahan berpikir itu otomatis mengarah pada kesalahan eksekusi. Itu udah jelas. Kalau pola pikir salah, berikutnya salah juga. Makanya kata sebagian ulama, seperti dijelaskan dalam Madarijus Salikin, pertama itu kita harus sadar dulu. Habis sadar, tafakur, berpikir, baru setelah itu amal-amal berikutnya bisa terlaksana. Kalau gak pakai mikir ya susah diri. Allah Ta'ala alam. Jadi makanya butuh ilmu tuh di situ, ilmu itu yang membangun pola pikir yang tepat. Makanya kan dalam fikih itu ada istilah al-malakatu fikhiyah gitu, membangun pola pikir ilmiah, pola pikir fikih yang tepat. Jadi fikih itu bukan hanya hafalan, tapi bagaimana membangun karakter berpikir atau karakter dan pola pikir, sehingga pola pikirnya itu ilmiah gitu loh. Itu setiap masalah kehidupan yang dimainkan itu kaidah, pendalilan, lalu rumus-rumus ulama, kayak itu. Itu baru itu level tinggi. Nggak semuanya orang belajar fikih memiliki kerangka berfikir ilmiah fikihiyah. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Allah mengampuni, memaafkan, dan merahmati Imam Nawawi, guru-guru, orang tuanya, dan orang-orang yang beliau cintai. Amin. Rabbul Alamin. Semoga Allah mengampuni, maafkan, dan merahmati Ustadz, tim-tim, guru-gurunya, orang tuanya, dan orang-orang yang beliau cintai. Amin. Rabbul Alamin. Wa iyyak, begitu kan? Yang bertanya dan seluruh yang bertanya dan seluruh kaum muslimin. Ustaz, izin bertanya, suami saya beberapa tahun yang lalu meninggal dunia karena kanker. Allahumma gfirlahu warhamhu. Semoga Allah memaafkan dan memrahmati beliau di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari sebelum meninggal, beliau sampaikan bahwa saya sebagai istri sudah melakukan yang terbaik. Apakah ini berlaku hadis Ummu Salamah? Tapi semakin kesini saya menuntut ilmu, semakin merasa bahwa saya belum menjadi istri yang baik. Saya sering menyesal. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Hadirin Allah muliakan, insyaallah masuk ke dalam hadis Ummu Salamah jika timbangan yang digunakan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada kekurangan dan ketidakmaksimalan, maka semoga ini kabar gembira. Dan ini awal yang baik. Dan ini booster buat kita istiqomah. Bayangkan sebelum wafat suami kita bilang, misalnya saya ridho sama kamu, lalu kamu telah lakukan yang terbaik, itu luar biasa. Adapun setelah kita belajar, kita baru sadar kita belum jadi istri yang soleha, itulah pentingnya tadi punya suami karakternya tagoful. Itu. Dan itulah yang kita bahas, bahwa enaknya jadi wanita atau jadi istri itu, enaknya jadi istri, parameternya setelah ridho Allah itu ridho suami. Bukan dia melakukan seluruh pekerjaannya perfect. Enggak harus perfect. Yang penting suami ridho, itu poinnya. Setelah Allah ridho sama kita. Karena bisa jadi ada beberapa pekerjaan atau banyak pekerjaan, mungkin semua pekerjaan kita gak perfect. Tapi kita sudah berusaha dan suami ridho. setelah Allah ridho. Itu enaknya jadi istri itu loh. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada istri. Simple hadirin. Dan enaknya tuh bisa di cross check, bisa ditanya langsung, kamu ridho gak sama aku? Aku ridho sama kamu. Apalagi menjelang wafat bilang begitu. Clear dah. Oh itu makanya ibu-ibu ini atau para wanita harus banyak bersyukur lah hadirin. Jangan yang dilihat sisi yang beratnya terus jadi istri. Ya gak selesai-selesai. Dan setiap status selalu pasti ada sisi berat. Emangnya jadi suami gak berat apa? Emangnya jadi jomblo gak berat? Atau jadi wanita atau laki-laki yang gak menikah gak berat? Semua status ada sisi beratnya. Tapi enaknya play kalau kita menikah dengan orang yang bertakwa dan dia punya sifat taghaful. Udah. Berarti kan udah standar jelas ridho Allah. Yang kedua, dia enggak akan nuntut kita di atas kemampuan kita. Dan mungkin suami kita akan mempush kita agar kita mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik. Kemampuan terbaik kita. Tapi itu semata-mata untuk kebaikan kita. Bukan harus sampai titik itu baru suami kita ridho, enggak juga. Nabi SAW itu menetapkan standar yang berbeda antara sahabat-sahabat besar dengan pihak-pihak yang lain. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu itu baca Al-Baqarah di salat Isya ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui pipis di masjid justru dirangkul sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu enaknya berinteraksi dengan pribadi-pribadi indah, pribadi-pribadi yang penuh dan ketakwaan. Mereka tuh ngerti. Mereka nge-push kita agar kita mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik kita. Tapi di waktu sama mereka taghaful. Dan kalau mereka lihat kita udah berusaha, mereka akan rindu. Dan mereka akan gampang memaafkan kekeliruan kita. Kekurangan-kekurangan kita tuh gampang dimaafin sama mereka. Jadi sekali lagi itu yang perlu dia. Jadi hadisnya itu bukan harus tugas itu kelar 100%. Enggak. Tugas kita bagi istri, kita hanya sanggup ngerjain 60% saja. Tapi suami kita ridho, selesai masalah. Ada istri yang hanya sanggup mengerjakan tugasnya, jangan 60%, cuma 20%. Karena kondisi dan sebagainya. Suaminya ridho sama dia, selesai hadirin. Suami ridho. Itu perlu kita camkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi dan ulama-ulama besar, dan semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dunia akhirat kepada Ustaz, tim keluarga serta umat Islam. Amin ya rabbal alamin wa iyyaki. Begitu juga semoga bagi yang bertanya dan kita semua. Afan, mohon arahan bagaimana jika seorang istri tidak kunjung mendapatkan ridho suami dan suami nusyuz kepadanya. Jadi suami yang nusyuz artinya suami yang zalim. Tidak mau berkomunikasi kecuali masalah anak saja, karena istri pernah berbuat salah, terkesan tidak mentaati suami dalam hal duniawi. Namun ia terus berusaha mencari ridho suami dengan memperbaiki diri, berniat mencari ridho Allah. apakah Allah akan ridho kepadanya saat ia wafat walau suami tidak kunjung ridho? Apa ikhtiar maksimal yang harus dilakukan istri dalam memperbaiki diri mencari ridho Allah dan case seperti ini? Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk membacakan, memberikan arahan. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama perlu di cross check kembali ya, artinya benarkah bahwa hanya terkesan tidak taat atau benar-benar tidak taat. Saya nggak ingin melakukan judgment kepada ini, tapi maksudnya seringkali itu kita butuh pandangan dari pihak yang objektif juga. Bisa jadi kita yang salah, benar-benar salah. Kalau ada, kan ada hal-hal yang kita rasa kita nggak salah, ternyata kita salah beneran loh. Itu pastikan itu aja dulu. Tapi kalaupun salah beneran, kan pintu tobat terbuka, hadirin. Dan segera minta maaf dan mencari ridho suami. Dan kalau suami tidak memberikan ridhonya kepada kita, dan itu dinilai sebuah respon yang berlebihan melihat dari bobot kesalahan kita sebagai istri dan upaya kita untuk memperbaiki dan bertaubat, beristighfar dan minta maaf, maka insya Allah Allah akan ridho sama kita. Makanya kan parameternya ridho Allah, sebagaimana itu tadi. Makanya kita kasih sampel yang sangat tajam. Asia itu ketika wafat suaminya nggak ridho sama dia, tapi menjadi wanita sempurna dan terbaik dan mendapatkan istana di surga karena suaminya Firaun. Jadi makanya ridho suami itu bukan secara mutlak, tapi di bawah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pelajaran bagi saudari-saudari kita yang lain yang belum menikah. Makanya pentinglah memilih suami yang benar-benar bertakwa dan punya sifat taghoful itu, karena capek nanti ke depan. Nggak asal memilih atau hanya memilih dengan standar duniawi, itu hanya membuat kita letih nanti ketika menjalani pernikahan. Tapi kalau suami kita baik, pemaaf, taghoful, suami kita selalu berpikir tugasnya, nggak nuntut kesempurnaan dari kita, maka itu akan sangat memudahkan kita menjadi seorang istri yang soleha dan membuat kita jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman. Itu poin. Jadi balik lagi ke kasus ini, jadi terus cari ridho Allah, lalu terus cari ridho suami semaksimal kita. Kalau sampai kita wafat suami tetap tidak ridho, padahal kita udah berjuang, kita istighfar, kita taubat, dan kita terlalu minta maaf, selalu berusaha memperbaiki. Dan kalau kita lihat substansi pun, kalau itu dianggap sebuah kesalahan, kesalahan itu nggak patut disikapi dengan cara seperti itu, maka insya Allah Allah akan ridho walaupun suami kita nggak ridho. Dan banyak kasus suami yang berlebihan dalam merespon ketika istrinya wafat, dia baru menyesal dan dia ridho sama istrinya. Walaupun istrinya gak pernah mendengar dengan telinganya. Dan bukan hanya ridho, nyesel. Karena nyari istri kayak gitu tuh susah, hadirin. Susah. Ada banyak wanita akan ngelawan. Kayaknya si suami saya melampaui batas, emang saya cuma salah ini, ya udah saya lawan aja. Jadi kalau istri kata benar terus merendah, terus begini, lalu kita mengedepankan ego kita, kemungkinan suami seperti itu akan nyesel ketika istrinya wafat. Dan akan ridho. Dan nyeselnya gak selesai-selesai. Dan nanti dia akan sadar bahwa dia mendapatkan keberuntungan selama ini, tapi dia gak syukuri. Apalagi kalau dia menikah lagi dan ternyata istri yang berikutnya gak seperti istri yang pertama. Apalagi kalau Allah balas melalui istri yang berikutnya. kan al-jazab min jinsil amal, hadirin, balasan tergantung jenis perbuatan. Dia zolimi istri dia yang sebelumnya, kan balasan tergantung jenis perbuatan. Balasan menzolimi, dizolimi. Jadi hati-hati, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Dan jangan menyesal. Jangan sampai kita menyesal. Hidup ini enggak lama, hadirin. Dan punya pasangan yang baik itu mahal. Punya pasangan yang soleh atau soleh itu sangat mewah. Enggak semua orang diberikan hal demikian. Dan semoga kita bisa mensyukurinya. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.